wajmalu minka wajhan aw ghayru muhawalin nahu intala al ina'u ma'an walillahi daruhu farisan wal mubayyin li bahamin nisbah nau'ani muhawalun wa ghayru muhawalin fal muhawalu lahu salasu halatin yannahu imma muhawalu anil fa'il nahu tasabbaba zaidun arokon wa i'rabuhu tasabbaba fi'lu madin zaidun fa'ilun arokon tamiz libha min nisbati tasabbaba ila zaidin wa asluhu tasabbaba ay tahaddaro urokon zaidan fahawalal isnadu anil fa'il ilal mudaf ilaih fakila tasabbaba zaidun fawasalal ijmal fi nisbati tasabbaba ila zaidin min ayjiha wa izlaisal maksud inzatuhu hiyal mutasabbaba binafsiha bal syai'un minha fa'utitu bil fa'il lil mahzuf wanasbatuhu ala tamyiz wa innama fala dhalika li ta'kid wal mubalaghah lianna zakara syai' majmulan summa mufassilan uqafin nafsi min zakarahi mufassaron ibtida'an wa tafaqqa'a bakru syahman wa irabuhu tafaqqa'a fi'lu madin bakar fa'ilun syahman tamiz lihbani nisbati tafaqqa'u ila zaidin wa asluhu tafaqqa'a syahmu bakran fahawwalal isnadu anil fa'il ilal mudaf ilaih summa ji'a bil fa'il tamizul ijmali an nisbah wa makna tafaqqa'a imtala'a kada fassarahu syarih kal azhari wa qala ba'duhum qawlihi tafaqqa'a ay tashakkaqa yuqalu tafaqqa'at sah as-sihabah an ma'iha ay tasakkaqat iz huwa alayya tafsir tafaqqa'a bi'imtila la yasih ayyakula imtala'a sahmu bakran li'anna sahm mali'ula mamlu Allahumma illa yakula imtila'a huna bimakna kasura wa azuma wa amala tafsirihi bitasyakkaqa fahuwa munasib lafzan wa ma'nan walima kana fil ma'nal awal naw hifa'an ulhikahu ba'duhum bighairi muhawwal wa taba muhammadun nafsan wa irabuhu zahir wa nafsan tamiz libha min nisbatit tib ila muhammad wal aslu tabat nafsu muhammad fahuwalal isnadu kama fil ladhi qoblah wastala ra'su syaiban wa irabuhu istala fi'lu madin wa ra'us fa'ilun syaiban tamiz libha min nisbatil isti'al ila ra'si wal astu isti'al syaibar ra's fa fa'ala fihi ma sabaqa fil amsilah qoblah min tahwilil isnadi minal mudaf wa huwa syaiban ilal mudaf ilaih wa huwa ra's fartafa'a summa ji'a bil mudaf fadlah wa tamizan wa aslul isti'al linnar walakinnahu ista'ir li syaibi wa imma muhawwal anil maf'ul wa hadha ankarahu aslubiyyin wa tabawahu tilmizuhu al-abadi wa ibnu abir rabi wa hujjatuhum anna sibawai lam yumathil bil mankul anil maf'ulin wa ma zahaba ilaihi al-musannif walladhi alaihi jumhurun nuhat nahu wa fajjarna al-ardu yunan wa irabuhu fajjarna fi'lun wa fa'il fajjaru fi'lu madin na domirun muttasil fi mahali raf'in fa'il al-ard maf'ulun bih wa huwa mansub wa alamatu nasbi fatu ahiri uyunan tamiz libha min nisbatit tafajjur ilal ardi wal aslu wa fajjarna uyunal ardo fahuwalal isnadu anil maf'uli alladhi huwal mudaf wa ja'ala tamidan wa uqal fa'il fi'il alil ardi wa ta'wilul manu'an uyunan fil ayah ala annaha hal muqaddar lianna hal at-tafjir lam takun uyunan wa innama sorat uyunan ba'da dhalik au ala badal istimal lal ba'da alal asah ma hudifar rabit ay uyunaha wa mislul maf'ulil muhawwal anin na'ibil fa'il nahu warastul ardo sajaron ma warastul ardo sajaron aslu warasas suju sajruha fahawwalal isnadu ilal mudaf fastataro wa nusiban na'ibil asli tamidan wa mislu daraba zaidun ra'san wa minhu qawlul minhaj wa tusanna ay salatul kusuf jama'atan wa in takdir wa tusanna jama'ah fiha wa sawab anna nasbahu ala nazil khafit alladhi huwa fi wa takdiru wa tasanna fi jama'ah qala ibn anqa